السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله، segala puji dan syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus di malam hari ini Allah berikan kita nikmat berupa kesehatan, diberikannya kita keluangan waktu dan dimudahkannya kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Semoga setiap langkah kaki kita menuju tempat ini Allah ganjar dengan sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu tentang mukaddimah bab yang pertama, kita telah membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkait tentang masalah niat. Kemudian di sana Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan tentang fungsi dari niat. Untuk mengingatkan kita kembali, kiranya perlu kita ulang kembali apa fungsi niat itu. Sebagaimana dikatakan beliau rahimahullah, fungsi niat itu ada tiga. Jadi ketika seorang melakukan amal-amal yang sifatnya ibadah atau duniawi, maka ada tiga fungsi hingga niatnya itu untuk apa. Yang pertama, fungsi niat adalah untuk membedakan antara amalan ibadah yang satu dengan amal ibadah yang lain, sehingga kemudian diperlukan niat. Niatnya apa ibadahnya? Ibadah A ataukah ibadah B? Karena ada ibadah itu yang sifatnya sama, bentuknya sama, kemudian dibedakan dengan apa? Dengan niatnya. Contoh ketika seseorang sholat sunnah, sholat dua rakaat, maka di sana banyak sholat sunnah yang dua rakaat. Demikian juga dengan sholat subuh dua rakaat. Maka apa yang membedakan sholat subuh yang wajib atau sholat sunnah? Entah tahiyatul masjidnya, entah qobliyahnya, entah sholat sunnah ba'da wudhunya. Maka apa yang membedakan? Niat. Karena gerakannya sama, dari sejak takbiratul ihram sampai salam sama semua, persis sifatnya sama. Maka apa yang dibedakan? Niat. Bisa membedakan ini saya sedang sholat subuh ataukah sholat qobliyah, apakah saya sedang sholat tahiyatul masjid apakah saya sedang sholat qobliyah, begitu seterusnya ya. Demikian juga ketika seseorang melaksanakan amal ibadah yang lain, ya, yang sifatnya sama, gerakannya sama, maka niat itu fungsinya membedakan saya sedang ibadah A ataukah ibadah B. Yang kedua, niat berfungsi untuk membedakan perkara ibadah dan perkara yang sifatnya adat kebiasaan manusia. Karena adat kebiasaan manusia itu lebih dominan dalam kehidupan kita, maka untuk membedakan dengan ibadah, maka perlu niat. Ya. Seseorang ketika dia mandi, ya, di kamar mandi, mandi dengan membasahi tubuhnya, maka mandinya untuk apa? Mandi rutinitas dia pagi, sore, atau mungkin di tengah-tengah siang hari karena panas, ataukah mandinya karena untuk menghilangkan hadas besar? Maka apa yang dinaikkan? Perlunya niat. Supaya terbedakan, dia sedang mandi karena kebiasaan dia, ya, karena dia mungkin mau gawe, mau berangkat kerja atau aktivitas yang lain, maka kemudian dia mandi. Apakah mandinya karena hadas? Mandinya karena hadas untuk Jumatan ataukah mandi biasa saja? Maka mandi Jumat itu hukumnya wajib adalah dengan menggunakan mandi sebagaimana menghilangkan hadas besar. Maka kalau sekedar mandi saja, niatnya apa? Mau niat mandi siang atau mandi karena menghilangkan kotoran badan, bau, kemudian dia mandi, maka niat itu membedakan seperti itu, jemaah sekalian. Maka akan sangat rugi ketika seorang hamba di poin kedua ini dia tidak banyak meniatkan untuk urusan amal-amal yang sifatnya adat kebiasaan, kemudian dibiarkan berlalu begitu saja dengan tidak memasukkan niat-niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lebih sering melakukan aktivitas yang sifatnya adat kebiasaan, makan, minum, berpakaian, berbincang, berjalan, bekerja, apa saja. Itu masuk adat kebiasaan, semua orang melakukan. Maka apa yang membedakan kita supaya dapat pahala? Maka niat. Maka adat kebiasaan itu bisa berubah menjadi nilainya ibadah kalau niatnya soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemudian para alim ulama membuat kaidah fikih, beliau kata, mereka katakan al-adatu tanqalibul ibadat min niyatis salihat. Adat kebiasaan, makan, minum, berpakaian, berbincang, kita nyisir rambut dan seterusnya, itu adat kebiasaan manusia, bisa berubah nilainya jadi ibadah kalau kita niati karena Allah. Saya makan karena apa? Karena Allah. Karena saya ingin supaya tidak lemah dalam beribadah. Saya minum kenapa? Saya supaya enggak haus kalau saya baca Al-Qur'an, biar saya kuat. Suara saya tidak serak dan seterusnya. Itu semua adat, kalau tidak diniati ibadah, maka sekedar adat saja, kita enggak dapat nilai ibadah. Maka kita katakan akan sangat merugi jika kita tidak banyak memasukkan niat-niat makan, minum yang sifatnya adat kebiasaan dengan disertai niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berpakaian, niat saya apa? Nutupi aurat. Bukan untuk pamer. Bukan untuk menunjukkan kalau baju saya bagus, bermerek dan seterusnya, bukan. Tapi untuk nutupi aurat. Maka pakaian yang kita lakukan karena itu kebiasaan manusia, maka nilainya jadi ibadah. Tidur pun juga demikian. Tidur saya karena saya capek, saya lelah, supaya nanti saya bisa bangun untuk ibadah lebih kuat lagi. Maka tidur kita saat itu nilainya jadi ibadah. Tidak hanya sekedar kita melepas lelah saja. Subhanallah, jemaah sekalian, Allah berikan kita rahmat dengan banyak karunia-Nya, dengan memberikan kita pahala dari adat kebiasaan yang sering kita lakukan setiap kali berulang-ulang. Kita masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan seterusnya. Semua itu adat semua. Tapi jika niatkan karena Allah, ngikuti sunnah Nabi-Nya, maka pasti di sana ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bedakan fungsinya adalah niat itu yang kedua, membedakan ini ibadah ataukah ini adat kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, fungsi dari ibadah adalah untuk membedakan tujuan dalam orang beribadah. Tujuannya, arahnya ibadah kemana, maka niat itu yang berfungsi. Saya sholat karena apa? Karena Allah. Apakah saya sholat karena sungkan sama Pak RT, sungkan sama Pak Takmir misalnya, sungkan sama tetangga sebelah yang sering sholat lewat depan rumah saya, kok salahnya saya gak sholat ke masjid, maka tak sholat ah ke masjid. Nah ini beda ceritanya. Berarti dia niatnya karena apa? Bukan karena Allah. Nah, yang ketiga ini fungsinya membedakan tadi, niatnya yang dituju untuk siapa? Untuk Allah kah? Atau untuk selain Allah? Atau untuk Allah juga untuk selain Allah? Karena orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah itu bukan beribadah kepada selain Allah, bukan. Mereka beribadah kepada Allah plus dia beribadah kepada selain Allah. Jadi niatnya karena Allah, kemudian dia samping niat, nah, supaya saya terkenal, supaya saya dikatakan orang saleh, supaya saya ini dan itu. Maka fungsi yang ketiga ini yang banyak dibahas oleh para alim ulama nanti di kitab-kitab tauhid, di kitab-kitab tauhid akidah, maka fungsi ketiga ini yang banyak dibahas di sana. Karena fungsinya untuk membedakan apakah ibadah kita ikhlas karena Allah ataukah ada anasir-anasir lain selain niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat selain Allah itu banyak ragamnya. Sebagaimana nanti dibahas di hadis yang ke-1. Niat karena Allah itu banyak ragamnya, tapi niat karena Allah pasti satu. Niat karena Allah, yang bukan karena Allah banyak, ingin tenar, ingin populer, ingin kaya, ingin disanjung orang, ingin macam-macam. Itu niat bukan karena Allah, pasti banyak. Ya. Maka itulah yang membedakan niat itu karena Allah ataukah tidak. Sementara jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu al-ghani. Allah itu maha kaya. Allah enggak butuh sama orang lain. Enggak butuh sama makhluknya. Andai seluruh makhluk di atas muka bumi ini mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan kekurangan kekuasaannya. Allah tidak melemah. Allah tidak dikatakan, wah bukan Allah lagi, kenapa? Makhluknya pada enggak nyembah Allah. Enggak seperti itu. Maka apa dikatakan oleh Allah di Sahih Muslim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis qudsi, "Ana agnas syuraka'i anisyirk." Aku ini sangat tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Karena Allah memiliki sifat al-ghani. Allah maha kaya, enggak butuh dengan siapapun dan apapun. Man amila amalan asyraka fihi ma'a ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa yang beramal yang amalnya itu mensekutukan aku dengan sesuatu, maka aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya. Seseorang beribadah kepada Allah, kemudian dia nyambi niatnya karena ingin dipuji oleh seseorang. Maka pada yaumul kiamah orang ini dibiarkan dengan sekutunya, dengan yang dia jadikan pujian tadi. Terus di hadis yang lain kata Nabi disuruh meminta pahala pada orang yang dia ingin dipuji. Maka tentu tidak akan ada yang bisa memberi pahala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini saja sudah jelas sebagaimana para perkataan para ulama-ulama kita terdahulu, rubba amalin saghirin tuaddimuhumun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhum niyyah. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, betapa banyak amal-amal yang kecil karena niatnya yang ikhlas karena Allah akan berubah menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak amal-amal yang besar hancur berkeping-keping karena salah dalam niat. Maka apapun amal yang sedang kita lakukan jemaah sekalian, bangunlah dia di atas niat yang benar. Apapun amal itu, bangun pondasinya karena niatnya benar karena untuk Allah. Maka insya Allah amal kita akan selamat. Kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid misalnya bukan untuk megah-megahan. Kurban bukan untuk dikatakan dia orang yang punya uang kemudian dia merendahkan orang lain, bukan. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sampai pada Allah apa? Bukan darahnya kurban, bukan daging-dagingnya kurban, tapi apa? Takwanya seseorang. Dia kurban kemudian apa? Merendahkan orang yang mungkin ya kurbannya kecil. Ya. Ya, berarti ini enggak ikhlas karena Allah. Dia niatnya kurban karena untuk disanjung oleh manusia. Maka yang seperti ini jemaah sekalian menjadi berbahaya bagi kita karena akan bisa merusak amal-amal kita. Pada waktu yang lalu kita juga sampaikan tentang sebuah kaidah, yaitu niatul mar'i ablagu min amali. Niat itu lebih utama daripada amal. Maksudnya apa? Yaitu ketika seseorang itu berniat dengan niat yang benar, kemudian dengan satu sangkaan yang kuat ternyata salah dia dalam menerapkan niat tadi atau sampainya amal dia, maka pahala niatnya tetap dihitung pahala niat. Apa penerapannya? Contoh, ketika seseorang akan berzakat, kemudian zakat yang dia berikan kepada penerima zakat ternyata salah sasaran, salah dalam memberikan zakatnya. Maka menurut kaidah ini, niat itu tetap dihitung niatan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ternyata sang penerima zakat orang yang tidak berhak. Karena menurut perkiraan awalnya orang ini berhak menerima zakat, termasuk 8 golongan tadi. Ternyata apa? Oh, bukan, ternyata dia orang kaya raya. Apakah kemudian tidak sah niatnya? Maka berdasarkan kaidah ini, niatnya tetap dihitung niat zakat. Jadi yang seperti ini apa? Tidak akan menggugurkan pahalanya, sehingga seseorang tidak akan menjadi sering putus asa. Ya, sering merasa dia, wah kok salah saya, kemudian dia berhenti dari beramal. Maka ini yang tidak dikehendaki oleh syariat. Maka niat ini, ya, pada kaidah ini membantu kita agar kita bersemangat dalam beribadah. Contoh seorang wanita yang ingin berniat puasa pagi harinya, puasa sunnah, entah Asyura, ya, entah Arafah kemarin, ternyata datang haidnya di pagi hari. Ya. Apakah dia kemudian tidak mendapatkan pahala? Dapat pahala. Pahala apa? Pahala niat dia berpuasa. Karena niat itu lebih dahulu sampainya pada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan amalnya. Itu yang dimaksud kaidah tadi ini. Niat lebih utama daripada amal. Karena boleh jadi amalnya tidak terlaksana, tapi niat sudah ada dalam hatinya, maka dia dihitung mendapatkan pahala niat. Saya mau datang ke kajian di Radul Jannah ini. Ternyata apa? Wah, qadarullah motor saya mogok misalnya. Maka yang sepertinya apa? Dia mendapatkan pahala niat ikut kajian. Karena apa? Dia sudah berazam, andai motornya enggak mogok pasti dia sampai di sini misalnya. Maka niat itu lebih dahulu sampai pada Allah dibanding dengan amalnya. Karena amalnya belum tentu dia kerjakan, boleh jadi. Maka yang seperti ini akan memudahkan seseorang dalam beramal. Ya. Kemudian perkara berikutnya, bagaimana jika orang beribadah itu niatnya untuk mendapatkan dunia? Dia beribadah, ibadahnya itu niatnya untuk ibadah untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, keuntungan dunia. Maka yang seperti ini ada dua macam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, amal yang wajib diniatkan untuk Allah dan tidak boleh terpetik dalam hatinya kecuali hanya untuk Allah saja. Tidak boleh terpetik dalam hatinya ingin mendapat keuntungan dunia, masyhur, terkenal, dan seterusnya dari keuntungan-keuntungan dunia. Maka yang seperti ini dia tidak boleh menghadirkan niat kecuali hanya untuk Allah saja. Dan mayoritas amal-amal ibadah yang ada dalam agama kita itu modelnya kayak gini. Amal yang tidak boleh disisipi niat kecuali hanya untuk Allah saja. Salat, puasa, zakat, haji, itu semua harus untuk Allah. Enggak boleh orang memasukkan niat dalam salatnya, puasanya, zakatnya untuk selain Allah, enggak boleh. Kalau dia masukkan maka bisa rusak pahalanya, bisa rusak amal salehnya. Maka amal yang pertama ini yang wajib hanya untuk Allah saja dalam berniat, maka tidak boleh dimasukin niat-niat yang selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal ibadah yang Allah sebutkan ada motivasi dunia. Amal ibadah, ya, tapi di sana ada motivasi dunia supaya orang bersemangat dalam melaksanakan amal ibadah tadi. Maka seperti ini, ya, akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh di Sahih Bukhari Muslim. Ketika Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'a lahu fi atharihi." Apa Nabi katakan? Fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Berarti silaturahim kan ibadah, tapi ada efek keduniaannya kan. Apa efek dunianya? Tambah rezeki, tambah umur. Paham maksudnya Pak? Jadi ibadah yang kedua ini Allah sebutkan motivasinya. Ya, motivasi kalau engkau ingin panjang umur, rezekimu luas, maka silaturahimlah. Lakukan amal ibadah namanya silaturahim. Maka engkau pasti akan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Maka yang seperti ini jemaah sekalian, Barang siapa yang menginginkan balasan dunia dalam keadaan meyakini bahwa itulah motivasi Allah. Jadi dia bersilaturahim karena ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidaklah motivasi itu menjadikan dia lebih berharap daripada amal ibadahnya dibanding dengan motivasinya. Jadi dia ketika beramal itu lebih konsennya di silaturahim. Cuma memang ada efek rentetannya, yaitu apa? Diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Maka kalau dia meyakini seperti ini, itu tidak rusak pahala silaturahimnya, boleh. Tetapi kalau yang dijadikan parameter, saya mau silaturahim karena saya ingin rezeki saya luas, poinnya itu di rezeki terus, maka yang seperti ini gak boleh. Kenapa? Karena dia lebih fokus di motivasi, bukan pada zatnya ibadahnya. Faham maksudnya ya? Jadi yang kedua ini beda. Yang kedua ini, orang ini motivasinya lebih di motivasinya, bukan di zat ibadahnya. Sementara yang pertama tadi, orangnya itu melakukan amalnya, sifatnya ibadah tadi silaturahim, tapi dia dapat rentetan. Ah, nanti kan juga dapat rezeki, diluarkan rezekinya Allah. Andai pun ternyata, misal dia tidak mendapatkan kesegeraan dari luasnya rezeki, maka dia tetap tidak berputus asa dari silaturahim. Dia tetap silaturahim, gitu loh. Paham maksudnya ya? Karena kalau orang yang kedua ini motivasinya untuk rezeki luas, kemudian dia nggak dapat dari silaturahimnya, apa yang dilakukan? Dia berhenti dari silaturahim. Kenapa? Saya nggak diluaskan rezeki ya, siapa yang cetak rezeki usaha ini? Yo seret-seret terus saya. Padahal saya ingin silaturahim biar usaha saya ini lancar. Loh, berarti yang jadi parameter apa? Motivasinya tadi, penggeraknya untuk silaturahim, bukan silaturahimnya sendiri. Maka yang ini tidak boleh. Karena dia lebih besar kepada pendorongnya, bukan pada zatnya. Sementara yang pertama tadi, dia lebih pendorongnya apa? Untuk jadi motivasi saja bagi dirinya. Andai nggak ada motivasi itu, dia tetap silaturahim, itu maksudnya. Ya. Maka tidak sama pahalanya. Tentu lebih utama mana? Lebih utama yang dia beribadah karena silaturahim itu dengan pendorong panjang umur, luas rezeki dibanding dengan saya mau tambah rezeki, saya tak silaturahim. Itu beda aja Mas. Maka yakinkan kita dahulu, benahi niat dulu, baru kemudian kita langkah. Insya Allah kita akan selamat. Ya. Nah, ini poin tentang bagaimana ibadah yang kemudian ada niatan ternyata tentang dunia. Lalu bagaimana kalau niat ibadah kita yang sudah ikhlas ternyata tercampuri dengan riya? Karena sangat-sangat sulit jemaah sekalian. Sangat-sangat mustahil seorang hamba itu ketika beribadah itu benar-benar 100% dari A sampai Z, dari awal sampai akhir murni untuk Allah saja, itu seolah-olah akan sulit. Perlu kerja keras. Maka kemudian dibahas oleh para ulama, bagaimana kalau ada yang sudah niatnya awalnya ikhlas, ternyata tersisipi dengan riya di tengah-tengah amal, bagaimana keadaannya? Maka dijelaskan yang pertama ada tiga keadaan. Yang pertama, kalau niat utama yang mendorong seseorang melakukan amal ibadah itu murni sejak awal itu karena riya, sejak awal. Jadi murni amal itu dibangun karena riya, karena ingin pamer, ingin dipuji, ingin disanjung orang. Maka kalau ini seperti ini keadaannya, maka dia telah melakukan kesyirikan dan ibadahnya batal. Ini ibadahnya orang munafik, yang ibadahnya dia dibangun di atas riya, bukan karena Allah. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Apa kata Allah ketika mensifati orang-orang munafik? Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Jadi orang munafik itu ketika beramal itu nipu Allah. Kenapa kok nipu Allah? Seolah-olah Allah itu tidak ngerti apa yang jadi niat dia. Maka dia menipu Allah, tidak menipu Allah. Dan Allah akan balas tipu daya mereka. Kenapa? Bukan Allah itu pendendam, bukan. Karena apa yang mereka lakukan menipu Allah, maka Allah akan balas, akan Allah balik. Al jaza' min jinsil amal. Balasan sepadan dengan apa yang dia lakukan. Dia hendak nipu Allah, maka Allah biarkan dia tertipu dengan keadaannya. Dia merasa amalnya sendiri itu sudah benar, sahih, diterima sama Allah. Itu tipuan bagi mereka. Itu maksudnya Allah membalas tipu daya mereka. Ya, bukan Allah itu pendendam, bukan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang liberal. Enggak. Allah jauh dari sifat itu. Kenapa? Ya orang munafik sendiri yang bikin ulah. Dia hendak nipu Allah. Dia sholat seolah-olah Allah enggak tahu niat saya nih. Niatnya bukan karena Allah. Seolah-olah seperti itu. Sehingga apa? Dikatakan Allah, dia menipu Allah. Apa sifatnya orang sholat, orang munafik? Qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat, sejak awal dia membangun ibadah sholatnya apa? Dengan aras-arasan, kusala, malas. Tidak rajin sama sekali, tidak bergas, tidak ada motivasi untuk dia beribadah kepada Allah. Sehingga malas sekali, memang dibangun di atas kemalasan orang munafik ini. Kemudian apa? Yura'unan nas. Yang kedua Allah sifati orang munafik itu kalau ibadah, sholatnya terutama, karena ingin dipuji oleh manusia. Jadi sejak awal orang munafik itu pergi ke masjid, itu tujuannya untuk apa? Dipandang manusia, disanjung manusia. Itu tujuannya orang munafik. Yang ketiga, bahwa la yadzkurunallaha illa qalila. Sedikit sekali mereka di hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena relung hati mereka ini sudah dipenuhi dengan pujian manusia. Maka relung hati itu enggak ada tempat untuk memuji Allah, enggak ada. Isinya ini pujian manusia toh. Puji si A, puji si B, si C dan seterusnya. Sehingga mengingat Allahnya hatinya enggak ada tempat. Sehingga ada pun tempat pun illa qalila, sedikit sekali mengingat Allah. Sehingga kita lihat orang salat, orang munafik itu malas, cepet-cepetan. Di hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, sifatnya salat orang munafik ketika asar apa? 4 kali patukan. Nabi enggak menyebutkan 4 rakaat, tapi 4 kali patukan. Jadi mereka itu kalau salatnya asar, nunggu-nunggu matahari sudah mau tenggelam. Jadi antara dua tanduk setan, maka orang munafik itu cepat sekali sholatnya seperti patukan ayam. Kenapa kok cepat-cepat? Ya satu, karena last minute, injury time sholatnya. Sudah mau masuk maghrib, baru dia sholat 4 rakaat, 4 kali patukan. Loh kenapa kok cepat? Ya karena hatinya gak banyak mengingat Allah, gak menikmati sholatnya. Maka kalau ini yang dibangun, maka dia termasuk syirik besar. Riaknya riak akbar. Ya, ini bisa merusak keislaman orang tersebut. Ya, jadi yang pertama ini keadaannya sejak awal ibadah dia dibangun di atas keriaan. Ya, enggak ada ikhlasnya sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua keadaannya adalah ketika pada awal ibadah niatnya ikhlas. Ya. Di awal ibadah niatnya ikhlas. Ini yang sering kita lakukan dan sering kita alami jalannya. Kemudian di tengah-tengah muncul riya. Ya, ketika kita sholat nih contoh. Kemudian di tengah-tengah rakaat 2, 3, riyanya muncul. Sering kita ngalami? Atau pernah kita ngalami? Ya mungkin hampir semua kita ngalami ya. Sudah ikhlas Allahu Akbar. Rakaat kedua, 3, 4 muncul riyanya ini. Karena tahu di ujung matanya ada orang yang dia segani, ada orang yang diharapkan kebaikan-kebaikannya, kemudian dia perbagus sholatnya. Maka yang seperti ini, satu, kalau dia berusaha keras melawan riya. Nah, jadi ketika sholat, misal ibadah, dia niatnya sudah ikhlas dari awal, di tengah-tengah tersisip riya. Kita ambil contoh sholat saja. Kemudian kondisi kedua ini dibagi, satu, kalau dia lawan terus riya ini, dia kembalikan niatnya karena Allah, balik lagi karena ingin dipuji manusia, dia kembalikan lagi, begitu seterusnya. Maka yang seperti ini insya Allah sampai salam akhir misalnya, maka dia tidak bisa tidak mempengaruhi amal ibadahnya. Insya Allah amal ibadahnya aman. Kenapa? Karena dia terus berusaha meluruskan niatnya karena Allah. Beliur lagi pikirannya enggak kusuk, dikembalikan lagi. Ingat tentang barang yang tertinggal di rumah, diluruskan lagi. Begitu seterusnya. Ya, ingat kerjaan di kantor belum selesai, kembalikan lagi niatnya karena Allah. Begitu seterusnya. Maka kalau seperti ini insyaallah sholatnya enggak batal. Cuma memang kadar nilai pahalanya akan berbeda dibanding kalau orang kalau khusyuk dalam sholatnya. Itu beda memang. Tapi dari sisi kesahan sholat, maka sholatnya sah. Enggak usah diulang dan enggak batal. Yang kedua keadaannya, jika dia tidak melawan, dibiarin terus berlalu, riya itu menyelimuti hatinya, bahkan dia menikmati. Dipuji orang, wah ada orang yang dia segani di masjid itu. Ya, dia perbagus sholatnya, dia perindah bacaannya, dia lama-lamakan sholatnya, padahal sebelumnya enggak seperti itu. Kalau dia menikmati seperti itu sampai akhir, maka ibadahnya bisa rusak. Ibadahnya bisa rusak. Tetapi kalau sholat, ibadah itu dibangun di atas ibadah, yang ibadah itu tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain, maksudnya terpisah, maka kalau tersisipi riya di tengah-tengah, maka yang batal ibadahnya yang tersisipi riya-nya saja. Yang tidak tersisipi ikhlas, diterima sama Allah. Tapi kalau ibadah itu satu rangkaian, sholat misalnya, kemudian diikuti riaknya sampai akhir, maka ini rusaknya dari awal sampai akhir. Paham maksudnya? Tapi kalau ibadah ini terpisah, parsial, ini ibadah sendiri, ini ibadah sendiri, ini ibadah sendiri, kemudian ini riak, ini ikhlas, ini riak, ini ikhlas, maka yang diterima Allah yang ikhlas, yang riak tidak diterima Allah. Contoh, ketika seseorang membagi-bagikan sembako misalnya kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, dia siapkan 50 pack sembako. Ya, dia sudah siapkan 50 pack sembako, mungkin tambah amplop dan seterusnya. Dia bagikan sampai ke 20 orang, kok ikhlas karena Allah betul. Begitu masuk orang ke 21, dilihatnya ada orang mulai memperhatikan dirinya. Wah, muncul riaknya, muncul takaburnya, muncul ingin disanjung oleh manusia. Ditambah ada wartawan yang ngeliput dia, cekrak-cekrik, wah tambah riaknya muncul. Sampai yang ke-50, maka yang ke-21 sampai ke-50 hangus. Kenapa? Riaknya muncul sejak 21 sampai yang ke-50. Yang 1 sampai 20 mana? Insya Allah ikhlas, aman. Kenapa? Bener-bener dia ikhlas, dia ngasih sembako. Misal itu contoh. Nah, karena kegiatan ngasih itu parsial. Bukan include satu, dari 1 sampai 50, enggak. Itu terpisah. Misal kita masukin kotak infak, kita punya lembaran 2, 50 ya sama 20. Kita masukkan yang 20. Kemudian kita mau masukkan 20 pula yang kedua. Ternyata dilihat kok banyak orang pengin ngeratikan dia. Wah, saya pengin dipuji orang. Nah, akhirnya yang 20 ganti warna merah 100. Masukkan 100. Supaya apa? Saya dipuji orang, saya infak 100. Mana yang diterima sama Allah? Yang mana? Yang 20 di awal tadi, yang orang gak perhatikan sama sekali. Kan 20 tuh gak ada yang lihat 20. Ternyata ada yang banyak yang lihat. Nah, tak gantian, tak sama yang 100. Yang kedua, jadi masuk 120. Nah, ini terpisah, parsial. Yang 20 sendiri, yang 100 sendiri. Maka insya Allah yang diterima yang 20, yang 100 amalnya riya karena Allah Subhanahu. Bisa dipahami contohnya? Ya, silahkan diterapkan dalam kondisi ibadah kita yang lain. Ya, dalam kondisi ibadah kita yang lain. Nah, ini beberapa contoh ibadah yang termasuki masalah riya. Kalau seseorang, jemaah sekalian, di sholatnya sejak awal dia itu tidak ikhlas, maka masuk di poin yang keberapa? Sejak awal dibangun ibadah sholatnya itu karena ingin dipuji orang, masuk poin yang berapa? Yang pertama, ibadahnya orang munafik. Yang kedua, ibadahnya itu ya tersisipi oleh riya, kemudian dia lawan habis-habisan, maka insya Allah ibadahnya aman. Tapi kalau dia perturutkan riyanya, maka hancur itu dari awal sampai akhir. Kalau ibadahnya satu bangunan utuh. Tapi kalau dia terpisah-pisah, maka yang tersisipi riya saja yang hilang, yang tidak insya Allah aman. Apa sih perlunya kita urgensi kita bahas seperti itu, jangan? Karena penting. Karena setiap kali kita beribadah pasti akan menjumpai kasus kayak gitu. Pasti. Kenapa? Ya kita enggak lepas dari namanya manusia, interaksi kita dengan manusia yang lain, muamalah kita. Pasti kadang-kadang ada ingin dipuji, ingin dikatakan sebagai orang yang soleh, rajin dan seterusnya. Itu pasti akan muncul. Setan itu pintar membisikkan subhat di hati kita. Maka berhati-hatilah. Ya, terkhusus saya yang berbicara ini pun juga harus hati-hati, karena setan itu pandai memainkan hati kita. Ya. Nah, lalu bagaimana cara mengobati riya itu sendiri? Ya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka Allah dan Rasulnya sudah banyak memberikan arahan pada kita bagaimana cara mengobati riya. Ya. Yang pertama adalah perbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Musnad Imam Ahmad. Beliau banyak berdoa agar terhindar dari kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, inna na'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lam. Sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari mensekutukan engkau dengan sesuatu yang kami ketahui. Jadi boleh jadi seseorang mensekutukan Allah dengan sesuatu yang dia faham gitu loh. Dia menyengaja memang. Maka seperti itu kita harus minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Memohon agar Allah menghindarkan kita dari hal seperti itu. Kemudian apa? Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dan aku mohon pada engkau ya Allah dari apa-apa yang kami tidak ketahui. Karena boleh jadi kita mungkin melakukan dosa riya itu kita enggak sadar. Jadi imma kita sadar, imma enggak sadar, maka doa ini mudah-mudahan menghindarkan kita dari kesyirikan riya, terkhusus masalah riya. Ya. Berhati-hati jamaah sekalian, riya itu lebih kecil, lebih lembut daripada apa? Semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gulita. Enggak akan ketemu itu semutnya. Semutnya kecil, hitam di atas batu hitam, ya kemudian di malam yang gelap. Ya kayak gitu riya itu. Enggak terdeteksi. Ya, maka kita banyak mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mungkin bisa kita panjatkan. Umar banyak mengulang-ulang doa. Apa doanya? Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan seluruh amalku adalah amal yang saleh. Jadi kita berharap jemaah sekalian amal-amal kita termasuk amal yang saleh. Ya. Sekecil apapun. Waj'alhu liwajhika khalisan. Jadikan seluruh amalku ya Allah ikhlas karena mengharap wajah-Mu semata. Ini Umar jemaah sekalian, ahli surga, ahli Badar, yang Nabi jamin surga untuknya, yang setan lari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar masih berdoa agar amalnya amal yang saleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku ya Allah karena orang lain. Subhanallah jemaah. Begitu tawaduknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berdoa pada Allah minta supaya amalnya menjadi amal yang saleh seluruhnya. Kemudian amalnya itu karena hanya mengharap wajah Allah semata, dan amalnya itu bukan karena untuk manusia. Subhanallah. Doa yang sangat indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, yang beliau jadikan wafat di kota nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, agar kita bisa terhindar dari penyakit riya, sering-seringlah ya mendeteksi, mengetahui tentang tipu daya setan. Setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata bagimu. Maka jangan jadikan setan itu jadi teman kita. Allah sudah memaklumatkan kepada kita, setan itu musuh nyata bagimu, jangan ditemani. Sudah tahu setan kok bisa ditemani. Ya, dijadikan karib kerabat, dijadikan teman bergaul, dijadikan panutan lagi. Jadikan parameter dalam beramal. Ya, sudah disebut Allah aduwwum mubin. Allah setan itu musuh nyata. Lah kok dijadikan teman? Ya, maka jangan diikuti tipu daya setan itu. Dan tipu daya setan itu dhaif, lemah. Lemah tipu daya setan. Cuma manusianya saja yang kemudian membuat tipu daya setan menjadi kuat karena manusianya lemah. Enggak tahu subhat, yang enggak tahu ilmu, ya sudah habis kemudian. Ya, habis sudah kita. Yang ketiga, banyak bergaulah dengan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, yang insya Allah itu akan mengangkat moral kita. Sebagaimana Nabi menyebutkan tentang permisalan berteman dengan teman yang baik, maka teman yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Tiga kemungkinan kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi. Satu, kalau kita enggak diberi, kita beli, atau kita duduk saja berdampingan dengan orang itu pasti akan wangi. Tiga kemungkinan pasti dapat enak semua, kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Berteman dengan teman yang buruk seperti apa? Berteman dengan pandai besi. Kemungkinannya apa? Kalau enggak terbakar baju kita, kita kena bau asapnya yang tidak enak. Artinya apa? Berteman dengan teman yang buruk enggak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan mungkin menjerumuskan kita pada dosa dan maksiat. Tapi kalau berteman dengan orang yang saleh, minimal doa datang kepada kita. Mana si fulan? Oh sakit, didoakan. Mana si fulan? Oh sedang ini, didoakan. Minimal didoakan ya Mas ya. Coba berteman dengan teman yang buruk, ini dibiarin aja. Kalau kita berbuat dosa justru malah mungkin dijerumuskan kita. Dan tidak suka kalau kita melakukan amal-amal soleh. Itu perbedaannya teman baik dan teman buruk. Maka berteman dengan orang-orang yang ikhlas termasuk bagian dari teman yang baik. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilgodadi wal'ashi. Dan bersabarlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini khitabnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi hari dan senja dengan mengharap keriduannya. Jadi ketika kita bersama-sama dengan orang yang saleh, orang-orang yang ikhlas, maka ini menaikkan moral kita, menaikkan kebersamaan kita. Kemudian muncul pertanyaan, apakah orang itu menjadi riya kalau dia yang awalnya itu tidak pernah sholat malam, kemudian karena kumpul sama orang-orang yang sering sholat malam, kemudian dia sholat malam pula. Apakah ini riya? Masuk riya enggak? Kemudian gak pernah sholat malam loh. Tahu-tahu mungkin camping gitu ya, sama-sama bareng-bareng orang yang sering sholat malam. Terus dilihat teman-temannya pada sholat malam semua, kemudian dia sholat malam. Apakah ini termasuk riya? Jawabannya tidak. Karena terpengaruh dengan kebaikan itu bukan bentuk riya. Yang bentuk riya itu kalau dia terbiasa gak sholat malam, kemudian dia sholat malam sendirian di hadapan orang lain yang orang gak banyak sholat malam. Ini menunjukkan, wah saya loh sholat malam, kalian pada tidur semua misalnya gitu. Yang seperti ini itu termasuk riya. Tapi kalau orang termotivasi dengan teman-teman solehnya, itulah tujuannya berteman dengan orang soleh. Orang awalnya gak suka infak, gumbulannya sama orang yang sering infak, lama-lama jadi orang senang infak. Walaupun yang dia keluarkan mungkin gak sebesar teman-temannya yang lain, tapi kikirnya itu mulai terkikis. Kenapa? Lihat temannya kok loman gitu ya, meraktir, ngasih, belikan, kayaknya mudah gitu loh. Sementara dia awalnya cetil soal harta, medit, lama-lamanya apa? Ketularan. Nah ini seperti ini yang diharapkan, berteman dengan teman baik itu harapannya kayak gitu. Kita gak banyak baca Quran, ketemu tahu-tahu teman-teman yang senang baca Quran, terus kita ngapain? Mau baca Quran sendirian? Kan gak mungkin loh, yang baca Quran akhirnya. Awalnya mungkin terpaksa, sungkan, lama-lama jadi enjoy dia, menikmati. Itulah yang diharapkan berteman dengan teman yang baik ya Mas. Maka ketika berteman dengan orang-orang yang ikhlas, maka mudah-mudahan harapannya apa? Kita ikhlas pula dalam beramal. Ya. Maka carilah teman-teman yang saleh. Ya, gumbulono wong sing saleh katanya. Kan begitu ya? Kita sering dengar kan itu? Ya, gumbulono wong sing saleh, bukan saleh-saleh cari saleh, Muhammad saleh bukan itu. Ya, nanti dicukul orang yang soleh-soleh, jenengi soleh apa ya. Cari orang yang amalnya bagus, ikhlas. Memang orang ikhlas itu zaman sekarang gak nampak. Gak nampak artinya gak diomongkan gitu loh. Justru kalau dia ngomongkan, aku kalau ikhlas, itu gak ikhlas berarti dia. Saya ikhlas kok. Ikhlas gak jadi diomongkan. Itu perkara hati masalahnya. Ikhlas itu perkara hati, amalan hati. Nanti ujinya nampak di perilaku kita. Contoh ketika orang berbicara, dia ikhlas enggak? Kelihatan dari cara berbicaranya, kelihatan. Dan asarnya itu akan nampak di orang yang diajak bicara. Kenapa? Dia menyampaikannya dari hati, bukan karena hawa nafsu, bukan karena kebencian, tapi karena rasa sayang. Ketika seseorang, ya mohon maaf kalau ada seorang mubalig, da'i, kiai, nuturi yang salah, orang-orang yang berbuat salah, itu bukan mereka itu benci sama mereka, Pak. Bukan. Mereka sayang. Gak ingin mereka saudaranya itu terjerumus dalam dosa, gak ingin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin umatnya terjerumus dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan dalam sebuah hadis di riwayat saya nanti enggak tahu di bab berapa itu. Nabi itu pernah menggambarkan ada seseorang yang menyalakan lilin. Kemudian datang, kalau lilin datang itu nyala biasanya datang apa? Kalau ada cahaya biasanya datang apa? Binatang kalau malam apa habis hujan pertama kali apa namanya? Laron. Laron biasanya datang itu. Maka kemudian sang pemilik api ini mengusir laron-laron tadi supaya dia enggak masuk ke api tadi. Maka Nabi menggambarkan itulah para anbiya. Api itu penerangnya, cahayanya Allah. Pasti panas. Pasti akan mendatangkan orang yang enggak suka dan seterusnya. Maka ketika ada umatnya yang menghampiri api tadi akan terjerumus, maka Nabi ini si pemilik api tadi ini menghalau laron-laron tadi supaya enggak masuk ke api. Itu sifatnya para nabi. Sifat rahmannya itu muncul, sayangnya pada umat itu muncul. Maka Nabi ini, Nabi kita ini zaman sekian sallallahu alaihi wasallam, ya, semoga Allah merahmati beliau dan keluarganya, memberikan salawat syafaat untuk beliau. Itu sayangnya sama kita itu luar biasa. Gak kenal kita, gak jumpa kita, tapi sayangnya sangat luar biasa sama kita. Maka sudah seyogyanya, ya, pertama kita banyak memberikan salawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tentu yang paling penting apa? Meneladani sunnah-sunnah nabinya. Itu yang paling penting. Ya. Sehingga apa? Aplikasi dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dibahas secara berseri di kitab Riyadhus Shalihin itu, maka akan bisa kita dapatkan. Semoga pertemuan di mukadimah yang kedua ini bisa menjadikan kita lebih kokoh dalam menerapkan niat kita dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal-amal kita ini senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkan kita dari kesyirikan niat karena bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat, semoga menambah iman dan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.